Alhamdulillah, muji in Allah, wa syukru lillah, syukur in Allah, rahmat lan salam, katur jeng Nabi, kawula warga sahabat Nabi, wajib mukallaf untuk kecangune pati wajib Allah rong puluh warna kangge wujud maknane ana ping-ping duki kangge artine ping telu bapa langgung maknane ping papat sulaya mu'al ing gusti podo nangia wakiamu cuma nangdati wawah dania siji nyatane kudrat kuasa irata kerso mu'al ing gusti songone ilmu artine angutane kabeh anane sepuluh ayat urip sejati sewelas sama mitane Gusti kabeh rolase pasar ningali salam ngendi kokati Allah kadiran Allah kuasa Allah muridan Allah kan kerasa Allah aliman kan utaneni Allah muhayyan urip sejati Allah sami'an kang miharoso Allah basiran ningali nyoto mutakaliman kang angendiko kang tanpa huruf uga suara kang mesti nutur sifat wajib namun dibalik datimu kali penangi Allah iku mung siji agawe mumpun ninggali edi wajib rasul papat sifati kang din siti bener amanat kapercayaan tindai ing telu tablik aneka ake kaping papate patona iku ing pacature ora keliru muhale rasul rolan umbat kekecature wanane rasul ya iku kaya laku lumrahi para manungsa kaya tedar ngunjuk lan sari ati lan tumbas uga liyane iki akoe cecek tunggali wajib ring siro ngerti maknane supaya tetep Islam imane tutuke ajane semakinnya. Amin ya Allah Rabbal Alamin.